Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, yakni tanggal 26 Dzulqa'dah tahun 1442 atau tanggal 7 Juli 2021, kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Mulakhasul Fiqhi, Al-Mulakhasul Fiqhi karya Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah. Namun sebelumnya kita perlu ingatkan kepada saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan itu, kesempatan sehat dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan tambahan kepada kita dengan penjagaan kesehatannya, kesehatan kepada orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini banyak dari saudara kita kaum muslimin yang mereka mengalami sakit, terutama mereka teman-teman kita, para pengurus pondok, santri-santri, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut, penyakit wabah yang masih saja menularkan atau menimpa banyak saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada kita dan kepada mereka kita selalu doakan untuk mereka ya, dengan doa yang kita panjatkan di setiap waktunya, terkhusus waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Bainal adhanain, antara dua adhan, waktu di sepertiga malam terakhir, dan lain sebagainya, waktu-waktu yang dekat dikabulkan oleh Allah SWT ketika kita sujud. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, kaum muslimin yang sakit, kita doakan dengan doa-doa Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sakit dari kalangan kita, wa mardal muslimin, dan kaum muslimin yang ditimpa sakit pada saat ini. Allahumma rfa'anhum ma'hum fih wa afriq alaihim wa ala ahlihim sabra. Ya Allah, angkatlah dari mereka apa yang ada pada mereka, dan limpahkanlah kepada mereka dan keluarganya kesabaran menghadapi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada mereka sakit tersebut. Warzuqhum ridha bil qada, dan limpahkanlah pula rezeki kepada mereka untuk ridha dengan ketentuan dan ketetapan yang engkau telah tetapkan kepada mereka. Wa ajil syifa, syifaan kamilan, segerakanlah kesembuhan kepada mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Syifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Birahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, Zat yang maha pengasih dan Zat yang maha mengabulkan doa. Doa kepada mereka, saudara-saudara kita yang tertimpa sakit, untuk kaum muslimin yang sedang ditimpa sakit. Nah, ini hendaknya kita tunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Kalau kita bisa peduli dengan harta benda kita, kita gunakan kesempatan tersebut ketika kita punya kelebihan harta benda untuk membantu mereka. Kita tidak mempunyai harta benda, kita masih punya yakni lesan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata yang baik dengan doa-doa tersebut, dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan banyak pula dari saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk diwafatkan. Yang mudah-mudahan itu sebagai syahadah, sebagai mati syahid yang ada pada saudara kita atau kaum muslimin yang ditimpa wabah tersebut. Karena wabah yang ada saat ini adalah yang dikenal dengan COVID-19, itu virus yang menyerang pernafasan untuk paru-paru seseorang sehingga dia sesak napas, yang mengakibatkan kemudian meninggal dunia. Atau bisa dikatakan secara keumuman itu adalah wabah yakni taun, mataun, yang banyak menimpa muslimin, wabah. Maka penyakit ini COVID-19 yang menimpa pernafasan mereka ini termasuk daripada penyakit paru-paru, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sillu syahadah. As-sillu syahadah, yakni as-sillu syahadah, yakni penyakit paru-paru itu, orang yang mati karena penyakit paru-paru itu dia syahid. Rawahu Tabrani dari sahabat Salman al-Farisi wa sahahu al-Albani fi sahihi al-Jami', yang disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam sahih al-Jami'. Dan mudah-mudahan mereka masuk dalam kategori ini yang terkena yakni penyakit COVID-19, mereka yakni menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lahum warhamhum. wa'afihim wa'fu anhum. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u khamsah. Orang-orang mati syahid itu ada lima, al-mat'un yang ditimpa wabah ta'un, al-mabtun yang terkena penyakit dalam perutnya, sakit perut, wal-ghariku, wal-gharik, orang yang tenggelam, wasahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan, wasyahid fisabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ma'ruf masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat kepada kita sekalian, kita yang masih alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar kita yakni utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian upaya kita untuk menjaga diri sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah kita untuk menerapkan protokol kesehatan, dan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesabaran bagi kita untuk taat kepada pemerintah, dan ini ada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk taat kepada pemerintahnya, untuk menerapkan protokol-protokol tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam menerapkan protokol, dan kita berusaha dengan upaya yang kuat untuk bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan daripada pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kita masih membahas tentang yakni hukum al-khiwalah, pemindahan piutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Sampai pada perkataan As-Salafu Jan Habidullah bahwa al-khiwalah, muamalah khiwalah ini muamalah yang di dalamnya itu irfaqu bainan nas, untuk memberikan manfaat di kalangan manusia. Wa tashilu li subuli muamalatihim, untuk memudahkan jalan muamalah mereka. Wa tasamuh, saling yakni bertoleransi. Wa ta'awanu ala qada'i hajatihim, dan untuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan mereka manusia. Wa tasdidu duyunihim wa tawfiru rahatihim, yakni untuk supaya mudah melunasi hutang-hutang mereka, dan mereka pun mendapatkan ketenangan karenanya. Nah, ini faedah daripada yakni hukum khiwalah, pemindahan, pengalian, pembayaran hutang. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, wa qad dhanna ba'dun nasi anna al-khiwalata 'ala khairi wafqil qiyas. Sebagian orang menyangka bahwa khiwalah, pengalian, pemindahan hutang kepada tanggung jawab orang lain itu tidak sesuai atau sejalan dengan qiyas. Li'annaha bay'u dainin bidainin, karena khiwalah itu berarti jual beli utang dengan utang. Wa bay'u dainin bidainin mamnu, dan jual beli utang dengan utang itu perkara yang dilarang. Sebagian manusia menyangka demikian. Lakinnahu jaya fil khiwalah ala ghairi wifqil qiyas, akan tetapi dibolehkan di dalam khiwalah walaupun tidak sejalan dengan kias. Wa qad radda hadzal 'alamah Ibnu Qayyim, dan Al-Alama Ibn Qayyim rahimahullah telah membantah tentang tidak bolehnya hiwala tersebut. Wa bayyana annaha jariyatun ala wafqil qiyas. Beliau menjelaskan bahwa hukum hiwalah itu, muamalah hiwalah itu sejalan dengan qiyas. Li'anna min jinsi ifa'il haq, karena hiwalah itu termasuk jenis memenuhi hak, yakni dalam pelunasan hutang tadi. Ini memenuhi hak orang yang punya hak tadi, orang yang punya hak untuk mendapatkan kembali uangnya yang dia hutangkan. Ini bentuknya seperti itu, jenisnya seperti itu. Lah min jinsil bai, bukan termasuk golongan jenis jual beli, bukan, tapi pengalihan piutang tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya, itu termasuk jenis pengalian, yakni pengalian utang untuk memenuhi hak. Ya tadi, dalam hiwalah itu ada yang namanya mukhil, dinamakan mukhil, pihak pertama, orang yang berhutang, kepada pihak kedua namanya muhal, orang yang dihutangi oleh pihak pertama tadi. Rolah, misalnya Z, pihak pertama berhutang, namanya muhil, orang yang berhutang. Berhutang kepada pihak kedua, Umar misalnya. Pihak kedua namanya Umar, ini mukhal, orang yang menghutangi Zaid tadi. Umar menghutangi Zaid. Zaid, yakni menghutangi kepada pihak ketiga, yang nanti dia akan mengalihkan hutang tersebut kepada pihak ketiga yang namanya mukhal alai. Taruhlah dia namanya Ali. Ini sekedar nama aja ya. Nah, ini itu namanya pihak ketiga mukhal alai. Misal mukhil Zaid tadi punya utang, dia mengutangi kepada pihak ketiga tadi mukhal alai 10 juta. Zaid punya utang kepada Umar 10 juta juga. Maka boleh bagi Zaid, yakni, untuk mengalihkan tanggungan utangnya kepada Ali tadi, pihak ketiga. Karena dia punya, yakni pernah menjangkan utang kepada Ali tadi, punya tanggungan Ali ini kepada Zaid. Dialihkan penagihan utangnya, tanggungan utangnya kepada pihak ketiga yang namanya mukhal alai. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi mukhil itu pihak pertama yang berutang kepada mukhal, pihak kedua yang diutangi oleh pihak pertama. Kemudian ada mukhal alai, hati orang yang dialihkan, yakni penanggungan hutang yang akan menjamin hutangnya pihak yang kedua karena dia punya hutang kepada pihak pertama tadi ya. Jadi ada tiga perkara yang perlu kita ketahui di situ ya, sebelum kita lanjutkan. Jadi ini adalah jenis pemenuhan hak mukhal tadi yang dia mengutangi kepada pihak pertama mukhil. Itu punya hak untuk uangnya segera dipakai ketika telah jatuh tempo. Sementara ketika jatuh tempo misalnya, mukhil tadi tidak mampu untuk yakni membayar, misalnya dia perkirakan tidak ada uang, dialihkan kepada al-mukhal alaih. Kepada orang pihak ketiga yang dialihkan tanggungan utangnya kepadanya. Maka mukhal hendaknya mengikuti pengalian pemindahan hak tersebut. Nah, ini untuk memudahkan karena dengan pihak ketiga, tentunya pihak ketiga ini orang yang bukan mumatalah ya, bukan orang yang berbelit-belit di dalam membayar utang. Ketika jatuh tempo dia mampu utang dan dia orang yang mampu memang untuk bisa membayar utang. Ini di antara syarat tadi ya. ketika dialihkan, yakni tanggungan hutang tersebut kepada orang lain, orang yang dialihkan penanggungan hutang itu harus orang yang mampu membayar hutang dan mudah untuk membayar hutang, bukan orang yang sulit. Nah, kita lanjutkan bantahan dari Al-Alama Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Qala wa in kanat bi'u daynin bidain, walaupun misalnya itu adalah jual beli utang dengan utang, falam yanha syari' an dalik, maka syariat tidak melarang dari seperti itu kalau itu dikatakan yakni jenis jual beli utang dengan utang. Bal qawaidu syar'i tatabi jawazuhu, bahkan kaidah-kaidah syariat yakni menuntut untuk dibolehkannya perkara tersebut. Fa inna iktadat naqlad daini wa tahwilau min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaih, maka jika telah tetap pemindahan utang itu dipindahkan dari tanggungan yakni al-muhil, dari pihak pertama tadi, orang yang mengalihkan kepada tanggungan orang yang dialihkan penanggungan utang kepadanya. Saya sampai di sini. Jadi ini dibolehkan. Jual beli utang dengan utang yang tidak dibolehkan itu ketika yakni ada yakni nominal. Ada nominal yang tidak sama. Seperti banyak yang terjadi saat ini ya. Dia menjual utangnya kepada orang lain. Atau seperti yang ada pada arisan tadi. Atau salah satu contohnya yang tidak dibolehkan dalam hal ini adalah seorang dia misalnya meminjamkan kepada fulan ya kedua 10 juta. Misalnya dia pertama tadi meminjam kepada fulan 10 juta. Pinjam 10 juta kepada fulan. Orang yang meminjam 10 juta tadi, dia meminjamkan uang kepada pihak ketiga, fulan, yang pihak ketiga 10 juta juga. Atau 12 juta misalnya, lebih 2 juta. Meminjamkan, yakni 12 juta. Kemudian fulan pihak pertama tadi berkata kepada yang dia pinjami 10 juta, saya punya uang 10 juta kepada fulan pihak ketiga tadi. Ya sudah, kamu ambil nagih uang yakni utang saya kepada fulan, ambil semuanya. Ada kelebihan berapa? 2 juta itu tadi. Dia punya untung 2 juta. Ketika khiwalah yang demikian kemudian ternyata pihak ketiga itu adalah pihak yang pailit atau orang yang susah berbelit-belit dalam membayar utang, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan itu juga sudah termasuk riba ketika itu ada selisih nominal tadi 2 juta tadi. Barakallahu fi. Ini yang tidak boleh seperti ini. Ini hiwalah yang tidak diperbolehkan. Makanya di antara nanti syarat hiwalah itu harus kadarnya harus sama. Nah. Kemudian kata Syaikh Shalefa dan Hafidzallah, wala tasihul hiwalatu illa bisyurut. Tidak sah hiwalah pengalian utang itu kecuali dengan syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah antakuna ala dainin mustaqirrin fi dhimmatil muhali alaihi, bahwa pemindahan tersebut itu pada hutang yang pasti ada pada tanggungan muhal alaihi. Jadi muhal ini benar-benar dia mempunyai hutang yang tetap pada muhil tadi, pihak pertama. Lianna muqtadaha ilzamul muhal alaih bidain, karena konsekuensinya keharusan muhal alaih ini untuk membayar hutang membayar tanggungan hutang orang yang mengalihkan penagihan utang kepadanya. Wa idza kana hadzaddainu ghairu mustaqirin, nah jika utang tadi bukan utang yang pasti, bahwa urdatul lisukut, maka dia bisa menjadi batal. Tidak sah seperti itu, menjadi batal ketika itu bukan utang yang pasti. Fala tasbutul hiwalatu alaih, maka tidak bisa ditetapkan pengalihan utang kepadanya. Sebutkan di sini, fala tasihul hiwalatu ala samani mabi'in fi muddatil khiyar. Tidak sah pengalihan pembayaran harga barang yang dibeli itu di masa masih ada khiyar. Ada pilihan untuk membatalkan. Nah, ada pilihan untuk membatalkan. Misalnya seorang beli barang misalnya. Di barang, ini masih ada khiyar berarti kan. Barang itu, misalnya orang mukhal tadi alaih suruh membayarkan itu tadi. Tapi masih ada khiyar, itu belum jadi tanggungannya. Makanya tidak boleh. Orang yang beli barang itu masih ada waktu khiyar ya. Untuk bisa membatalkan dan untuk bisa melangsungkan jual belinya. Begitu pula wala tasihul hiwalatu minal ibni ala abi ila birdah. Tidak sah hiwalah dari seorang anak kepada bapaknya. Kecuali dengan ridho orang tuanya. Seorang anak berutang misalnya kepada. Kemudian dialihkan. Yakni pembayaran hutangnya kepada bapaknya. Ini tidak sah kecuali dengan keridhaan bapaknya. Ini syarat yang pertama. Jadi utang yang ditanggung oleh mukhal alaih, yang dilimpahkan utang kepadanya itu harus pasti. Bahwa itu menjadi tanggungannya. Asyaratus tsani, syarat yang kedua adalah ittifaqud dainaini. Al-mukhalu bihi wal-mukhalu alaih. Adanya kesamaan dua piutang tadi. Nah, ini piutang yang ada pada mukhal orang yang menghutangi pihak yang menghutangi mukhil tadi dan utang yang ada pada al-mukhalu alaih orang yang dilimpahkan pembayaran utang kepadanya harus sama. Nah, mukhil meminjam kepada mukhal misalnya pihak kedua yang meminjami mukhil 10 juta. Mukhil meminjami mukhal alaih, orang yang dipinjami oleh mukhil juga 10 juta, sama. Jumlahnya sama, nah, jumlah utangnya sama. Maksudnya, tamasuluhuma fil jenis, jenisnya juga harus sama. Kata rohim ala darohim, seperti misalnya hutang perak, juga dengan perak. Watamasuluhuma fil was. Juga keduanya sama dalam sifatnya. Ka'ayyuhila bidara himi madruba ala darai madruba. Misalnya, jika dia melimpahkan penanggungan hutangnya dengan dirham yang asli. Atau dengan dirham yang asli murni, misalnya. Nah, ini harus seperti itu. Wanukud. Nah, seperti wanukud di Saudiyah. Masalah ala nukud di Suha Misliya. Begitu pula. Nah, harus sama. Kalau dia adalah mata uang Saudi, ya harus sama dengan mata uang Saudi. Real dengan real. Nah. Wasama saluhuma fil waqt. Begitu pula harus sama waktunya. Ay fil khulu liwa takjil. Maksudnya sama waktunya dalam pelunasan utang. Batas waktunya itu kapan? Secara kontan atau secara tempo? Nah, misalnya secara kontan dibayar sebulan. Ya, ketika itu dia bayar kontan secara, dalam waktu sebulan. Kalau waktunya tempo, ya tempo. Dia bayar sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak tadi. Falau kana akhadud dainaini halan wal akhar wal akharu muajjalan, kalau salah satu dari kedua utang tersebut, satunya dalam keadaan kontan dan yang lain dalam keadaan tempo, au ahaduhuma yukhillun ba'da syahrin wal akhar yukhillu ba'da syahrin, atau salah satu keduanya itu jatuh temponya itu sebulan sementara yang lain dua bulan, maka ini lam tasih al-hiwalah, maka hiwalahnya tidak sah, waktunya harus sama. Kalau kontan yang harus dibayar kontan, kalau tempo yang harus dibayar tempo. Waktu kontannya itu berapa bulan? Sebulan, ya harus sebulan, tidak boleh dua bulan. Seperti itu. Watamatsulud dainaini fil miqdar. Begitu pula kadarnya harus sama. Wala tasihul hiwalatu bima'atin masalan ala tis'in. Rialan. Ukuran dan kadar jumlah uang itu harus sama. Jumlahnya harus sama. Tidak sah hiwalah. 100 rial dengan 90 rial. Yang satu utangnya 100 rial, yang satu 90 rial. Tidak boleh. Li'annaha abdu irfakin. Karena hiwalah itu akadnya adalah akad untuk memberikan manfaat, bukan untuk mengambil manfaat. Memberikan manfaat kepada orang lain agar mudah dalam bermuamalah. Kalau qard seperti pinjaman tadi, pinjaman itu yakni akad dalam pinjaman itu adalah untuk membantu memberikan manfaat kepada saudaranya. Kalau dia yatafaddulu fiha la kharajan an mawdu'iha, kalau sekiranya ada boleh selisih pada hiwala ataupun qard, ini saya akan keluar dari yakni mauduk pembahasannya, tujuannya untuk mengadakan yakni akad ini itu apa. Akan keluar dari maksud dan tujuan daripada akad ini, ya wal irfaq, ya ini akan berubah nanti dari memberikan manfaat dalam akad tersebut ila tolabi ziyadati biha, menjadi mencari tambahan dengan akad tersebut. Akhirnya begitu, mencari tambahan, mencari faedah dari akad hiwalah tadi. Ini yang banyak terjadi. Termasuk di dalam arisan-arisan itu ya, menjual bagian arisannya nanti ada kelebihan. Nah, ini termasuk ini seperti itu. Atau akad-akad yang lain yang di situ ada tambahan. Wa hadza la yajuzu kama la yajuzu fil qard, maka yang demikian tidak boleh sebagaimana tidak dibolehkan dalam pinjam meminjam. Lakin law akhala bi ba'di ma 'alaihi min ad-dain, akan tetapi kalau dia mengalihkan sebagian dari tanggungan utangnya kepada yang lain, aw akhala 'ala ba'di ma lahu min ad-dain, atau dia melimpahkan sebagian dari piutangnya kepada orang lain, jaza dzalik, maka dibolehkan yang seperti itu. Bayab kaza itu bihalihi li sahibihi, dan tambahan itu tetap ada dengan keadaan orang, dengan keadaan orang yang memiliki uang tadi, alam ini. Yakni jadi untuk yakni adanya tambahan itu juga tetap yang memiliki orang yang berhak memiliki uang tadi, misalnya tadi 10 juta dengan 12 juta. Tambahan 2 jutanya ini haknya yakni al-mukhil yang mengalihkan utang kepada al-mukhal alaih. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ridhol muhili li'annal haqqa alaihi. Syarat yang ketiga, harus ada keridhaan dari al-muhil. Pihak yang mengalihkan penanggungan hutang kepada al-mukhal alaihi. Li'annal haqqa alaihi, karena ini merupakan hak dia. Hanya mukhil, tadi mukhil sudah terangkan ya. Mukhil pihak, tadi yang apa, mukhil pihak yang memindahkan. Sedangkan mukhal alai, yakni pihak yang kepadanya utang dipindahkan. Sedangkan mukhal itu yang mempunyai, yang menghutangi kepada mukhil tadi ya. Kepada mukhil, nah ini. Ini hanya dia mukhil ini. Harus ada keridhaan dari dia ketika yakni mau dipindahkan penanggungan utang dia. Kalau dia tidak ridho, ya enggak boleh. Ini hak dia, mau dia mau menutup utangnya melalui apa saja itu hak dia. Enggak bisa dia dipaksa untuk wala yalzamuhu aisyadidaw antariqil hiwala, enggak bisa dia dipaksa untuk menutup utangnya dengan cara dilimpahkan kepada orang lain. Tidak bisa. Terus ada keridhaan al-muhil. Wala yustaratu ridhal muhali alaih, dan tidak disyaratkan adanya keridhaan al-muhal alaih, yakni pihak yang kepadanya utang dipindahkan atau dialihkan. Tidak ada syarat. Apalagi dia al-muhal alaih, misalnya dia orang yang mampu. Tidak ada syarat. Dia harus menerima. Kama la yustaratu aidan ridhal muhtali. Begitu pula tidak disyaratkan juga adanya keridhaan al-muhtal atau al-muhal tadi. Orang yang dipindahkan pengalihan, yakni tanggung pengalihan utangnya kepada muhal alaih. Dia tidak disyaratkan adanya keridhaan dari keduanya. Syaratkan keridhaan itu hanya ada pada mukhil. Nah, tadi ada mukhil, ada mukhal alaih. Hanya ada pada mukhil saja. Mukhil ini boleh dari mana saja dia ingin melunasi utangnya. Bukan dengan cara, dengan jalan hiwala saja. Mungkin dia mau jual apanya, apanya yang dia bisa jual untuk menutupkan utang itu. Bukan harus dengan hiwala. Seperti itu. Jadi yang tidak disyaratkan ada ridho itu adalah dari mukhal atau mukhal alai. Ida ukhila ala mali'i ghairu mumatilin. Jadi tidak ada keridhaan dari al-mukhal jika memang dialihkan kepada orang yang mampu untuk membayar hutang dan dia tidak menunda-nunda mumatil. Bal yujbaru ala kubulil hiwala, bahkan mukhal dipaksa untuk menerima hiwala tersebut. Wa mutalabatil muhali alaihi bihaqi, dan hendaknya al-muhal dia yang meminta hak kepada al-muhalu alaihi, kepada orang yang dialihkan penagihan hutang kepadanya atau tanggungan hutang kepada muhal alaihi tadi. Jadi dia harus menerima pengalihan pinjaman tadi. Terlebih lagi ketika pengalihannya tadi kepada orang yang mampu dan dia bukan orang yang suka menunda-nunda pembayaran. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matul qali sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dulmun. Orang kaya yang menangguhkan pembayaran utang itu kedzaliman. Penangguhan dari orang kaya, dia menunda-nunda untuk membayar utang itu adalah kedzaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali falyadba'. Apabila piutang salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang berharta, hendaklah ia mengikutinya. Hendaklah dia mengikutinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, diikuti. Ini untuk kemudahan juga untuk orang yang memberikan, untuk mukhal tadi yang memberikan piutang kepada mukhil. Kemudian bagi dia, alhamdulillah, ya ini dia uang dia, penagihan utangnya dialihkan kepada orang yang mampu dan dia bukan orang yang mumatil. Orang yang menunda-nunda, yang suka berbelit-belit dalam bayar utang. Di dalam lafaz yang lain disebutkan man uhila bihaqi ala mali falyahtal. Barang siapa yang diahlikan haknya kepada orang yang berharta atau orang yang mampu, falyahtal, maka hendaknya dia ikuti pemindahan tersebut. Liyakbala alhiwalah. Hendaknya dia terima pemindahan itu. Wal mali wal qadiru alal wafa. Al mali adalah orang yang mampu untuk melunasi hutang. Alladzi la yu'rafu bimumatalah, yang tidak dikenal, dia orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang atau berbelit-belit dalam membayar hutang. Bukan seperti itu. Yang dikenal orang tersebut yang dilimpahkan pengalian hutang kepadanya itu orang yang tidak suka berbelit-belit, karena memang ada orang yang seperti itu, kayak ular gitu ya. Melenggak-lenggok sana, alasan ini, alasan sana, seperti itu. Fa in kana al muhalu alai ghairu mali, maka jika orang yang dialihkan penagihan utangnya itu tidak mampu, lam yalzam al muhalu qubulal khiwalati alai, maka tidak wajib al muhal untuk menerima pemindahan penanggungan utang kepadanya. Kalau kemudian yang dialihkan penanggungan utangnya itu orang yang tidak mampu, maka mukhal tidak harus menerima pengalian itu. Lima, fi dzalika minadh-dharari 'alaih, karena yang demikian itu ada mandorot pada al-mukhal ya. Ada mandorot kepada, nanti kalau yang ternyata tidak mampu, jatuh temponya dia al-mukhal tadi yang memberikan piutang kepada al-mukhil, dia dalam keadaan butuh utang, ketika sudah jatuh tempo tidak bisa kembali uangnya. Ini mandorot ternyata. Sementara dia sudah mungkin punya istilahnya rencana bahwa kalau sudah dibayar utangnya nanti mau untuk bayar ini. Ternyata lewat utangnya tidak dibayar, karena ini mandorot ya, terhadap kebutuhan al-mukhil tadi, orang yang dialihkan penangguhannya kepada mukhil alaih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Sampai pada syarat-syarat al-hiwalah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangannya, kekeliruannya semata-mata datang dari ana dan dari syaitan. Kita berlindung kepada Allah SWT dari syaitan tersebut, dari kesalahan itu, dan minta ampun kepada Allah SWT. Dan jika ada kebenarannya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.